Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Mauqiful Muslim Minal Fitan, atau sikap Muslim dalam menghadapi fitnah atau ujian. Dan kemarin kita telah selesaikan ya, pembahasan tentang fitnah yang menimpa agama seseorang. Ya, fitnah yang menimpa agama seseorang. Dan kita akan lanjutkan di poin yang ketiga pada kitab ini, yaitu fitnah yang terkait dengan kejelekan, yaitu al-fitnatu bittaba'udi wattabaghud. Yaitu fitnah berupa saling menjauh dan saling membenci. Ya. Kita bacakan minal fitani ma yahsulu bainal ulama'i wa bainal ulama'i wa du'a. Di antara fitnah yang terjadi antara para ulama atau antara ulama dengan da'i, wa bainal ulama'i wal umara, atau antara ulama dengan pemerintah, wa bainas syu'ubi wa wulati umuriha, atau antara rakyat dengan penguasanya, adalah minat taba'udi wa tabaghub. Yaitu mereka saling menjauh dan saling membenci. Ya, antar ulama saling menjauh, ya. Ulama dengan dai juga enggak rukun, ya. Ulama dan pemerintah juga tidak sinkron. Ya, rakyat dengan penguasa juga sama saja, ya, saling membenci. Maka ini fitnah, ya. Ini suatu fitnah. Wa kauni kulli wahidin minhum yahfiru lil akhir. Dan ya, masing-masing dari mereka itu saling membangun jurang satu sama lain. Wa yawaddu ayyaqa'a fi hadhil hufrah, dan mereka berharap yang lain jatuh ke jurang tersebut. Artinya saling menjatuhkan. Tidak hanya saling membenci, tapi kadang bisa sampai pada tahap saling menjatuhkan. Wa hadza bala'un min ashaddi ma yakunu dararan 'alal ummah. Dan ini merupakan ya suatu musibah. Ya, bahkan musibah yang paling besar bahayanya bagi umat Islam, ya, ketika terjadi hal semacam ini. Fa idza tafarraqa al-ulama'u wa sara kullu wahidin min al-ulama'i lahu manhajun wa madhhabun wa ra'yun. Maka ketika ulama itu sudah terpecah-pecah, ya. Kemudian mereka masing-masing punya metode sendiri, punya jalan sendiri, punya pemikiran sendiri, wa lam yuhawil ahadun minhum an yattasila bi akhihi idza khalafahu. Dan mereka tidak saling kemudian ada yang punya inisiatif untuk berkomunikasi. Ketika yang lain itu menyelisihinya itu tidak ada upaya untuk ngobrol atau rembuk atau yang lainnya. Ya. Liyabhatha ma'ahu hatta yasila ilal ittifaq. Sehingga dengan diskusi tersebut bisa mencapai suatu kata sepakat. Ya. Fa'inna hadha khatarun adzim. Maka yang semacam ini adalah ya kejelekan yang besar. Ya, kalau tidak rukun, komunikasi nggak mau, ya. Jadi terjadi di antara para ulama atau ulama dengan dai, ya, terjadi. Wa kadzalika law kana hunaka mubayanah wan fisam bainal ulama. Ya, ahli al-fiqh wan nadhar wa bainad du'ati ahli al-wa'dh wat ta'thir. Begitu pula ketika terjadi ya pemisahan, ya. Atau putus hubungan antara ulama yang merupakan orang-orang yang ahli dalam masalah fikih, orang-orang yang berwawasan, ya, mereka kemudian berpisah berpecah belah dengan para dai, para pemberi nasihat, para penceramah, para ustadz, ya, yang mana mereka adalah orang yang pandai dalam menasehati dan memberikan pengaruh pada masyarakat. Fa inna hadza dararun adzim. Ini suatu musibah yang besar. Li'anul wajiba ayyakuna ha'ulai wa ha'ulai fi shaffin wahid. Karena masing-masing itu harusnya berada dalam satu barisan yang sama. Ya, dai, kemudian ulama, pemerintah, Rakyat itu satu barisan seharusnya. Tapi yang terjadi adalah di sini, kemudian mereka berpisah-pisah, sendiri-sendiri. Wadu'atu yu'athiruna ta'thiran mubashiran ala man yakununa hawlahu. Adapun para da'i, para ustadz, para penceramah, mubalik, ya, mereka memberikan pengaruh yang langsung kepada orang-orang di sekitar mereka. Ya, wa ala man yuhadiruna indahum, dan orang-orang yang hadir di majelis mereka, mereka memberikan pengaruh. Ya. Li'anna Allah Ta'ala a'tahum minal bayani wal fasahah wa tadabu'il uslub wa husnil ikhtiyari ma yakunu lahu athar. Karena orang yang suka, ya, orang yang mereka adalah para da'i, para penceramah, ya, mereka telah Allah karuniakan kefasihan dalam berbicara, kemampuan dalam menjelaskan, ya, dan juga kemampuan dalam memilih kalimat dan kata yang paling baik untuk bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat, orang, para khotib, ya, ya, para ustadz lah, ya. Dan ulama tidak selalu demikian. Orang ulama fokusnya kepada ilmu. Tidak selalu ulama kemudian dia berceramah kemana-mana, memberi nasihat kepada masyarakat. Mereka fokus untuk menulis, ya, meneliti, dan lain sebagainya. Ya, kalau da'i, ini orang yang punya pengaruh di masyarakat. Ya. Wa ahlul ilmi wal fiqhi wal nadhari lahum sya'nuhum fi ma'rifatil ahkami syar'iyyah min adillatiha min alkitabi wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Adapun para ulama, maka urusan mereka adalah mereka, ya, menentukan hukum dari dalil. Ya, mereka berfatwa. Ya, mereka, ya tadi, ya, menulis kitab dan lain sebagainya, menulis buku, ya, dan menentukan hukum dari dalil-dalil dari Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Itulah peran ulama. Faidha duriba ha'ulai biha'ulai tafakkatatil ummah. Ya. Kalau ulama dan para da'i ini dibenturkan, maka umat akan terpecah. Ya. Fa idzan fasamatil 'ura baina ha'ula'i wa ha'ula' tafakkakatil ummah. Dan kalau tali yang menghubungkan mereka itu juga lepas, ya, enggak nyambung lagi, maka umat juga akan terkotak-kotak, ya. Fal wajibu 'ala tarafain jami'an ay yakunu yadan wahidan. Maka wajib bagi para dai, para ulama, mereka dalam satu barisan. Fa idza akhta'ta anta ayyuhal 'alim fi hukmin min al ahkami fanabbahaka ahadud du'ah wa sara sawabu ma'hu farji' ila al haqq. Maka wahai orang alim, wahai para ulama, ya, jika engkau salah dalam suatu hukum, ya, kemudian ada dai, ada ustad yang mengingatkanmu, dan ternyata yang benar adalah dia yang mengingatkanmu, maka kembalilah kepada kebenaran, ya. Tidak perlu gengsi, walaupun yang mengingatkan itu levelnya ustadz, ya, levelnya penceramah, ya. Tapi kalau memang dia benar, kembalilah kepada kebenaran. La tarji' ila qawli fulanin wa fulan. Bukan malah, ya, mencari pembenaran. Oh, ini ulama fulan begini, ulama fulan begitu. Tidak demikian. Bal irji' ila al-haqq, tapi yang betul adalah kembalilah kepada kebenaran. Ya. Wa kadzalika aidha ad-du'atu idza akhta'u fi manhajin min al-manahij. Ya, begitu pula para dai, para ustadz. Ketika mereka keliru dalam sebuah metode dakwah, ya. Wasaru 'alaihi wa ra'au anna fihi islahan. Mereka menjalankan metode tersebut, kemudian mereka melihat bahwasanya ada maslahat di situ. Wa qad yakunul islahu fihi fil waqtil hadir malmusan. Dan memang mereka melihat bahwasanya dalam metode tersebut ada maslahat yang terlihat langsung. Ya, contoh misalnya ada dai yang punya ide mau mengajak artis untuk sepanggung. Ya. Ini secara waqi', secara kenyataan memang akan mengandung maslahat, ya, akan langsung banyak hadirin yang datang. Wah, akan sangat banyak sekali, akan mengundang banyak hadirin. Ya, ini contohnya. Lakin lahu awaqibu wa khimatun aktsaru bikatsirin fi dharariha mimma hasala minal islah. Akan tapi ternyata dia punya akibat buruk di akhirnya, di endingnya, yang akibat buruk itu lebih banyak daripada maslahatnya. Ya, misalnya si artis ini kemudian merasa dirinya, karena dia mungkin baru hijrah diangkat gitu ya. Maka dia malah sekarang sibuk di panggung. Dia sibuk kemudian malah diundang untuk ceramah ke sana kemari. Ya. Nah, ini fitnah bagi si artis ini yang baru saja hijrah. Harusnya orang hijrah itu belajar. Orang itu banyak-banyak belajar, tidak banyak kemudian malah waktunya itu terbuang untuk seperti itu. Dan boleh jadi dia akan berfatwa, akan mengatakan sesuatu yang tanpa ilmu karena dia belum belajar. Dan dia sudah capek-capek meninggalkan ketenaran. Ternyata dia malah dijadikan tenar lagi. Ini kadangkala yang seperti ini nggak dipertimbangkan. Ya. Fa'ala du'ati idza wujjihu tawjihat salim alladhi takunul aqibatu fihi hamidah. Ya, maka seorang dai ketika dia diberikan nasihat, ya, diberikan bimbingan oleh para ulama yang lebih senior, ya, kemudian apa dia apa namanya yang mana itu akibatnya akan lebih baik, wa in kanatil maslahatu laysat sari'atan ajilah, walaupun maslahatnya nggak langsung terlihat, ya, mungkin nggak idenya dia itu akan banyak mengundang massa, tapi apa ternyata akibatnya jelek tadi ya, ya maka dinasihati. Walaupun enggak akan banyak mengundang masa, tapi terimalah, ya. Ya. Ayya khudhu bihadha tawjih. Terimalah nasihat itu. Wa ayastafidu min khibratil al-ulama'i dhawil fiqhi wan nadhar. Dan terimalah nasihat dari para ulama, ya, ambillah keluasan ilmu mereka, wawasan mereka, asam garam mereka, ambillah dari mereka. Ya. Karena mereka lebih berpengalaman. Jadi saling, ya. Da'i juga ulama juga kalau dinasihati seorang dai ketika memang benar ya sudah alhamdulillah saya terima kasih ya. Begitu pula para dai kalau dinasihati sama ulama juga ya meskipun mereka merasa ini baik tapi ini pertimbangan juga akibatnya seperti ini nah, sehingga mereka kemudian bisa mempertimbangkannya kembali. Nah ini ya jadi harus rukun antara dai dengan ulama itu harus satu saf. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan di poin yang keempat. Ya, al fitnatu fit tafarruqi baina wulatil umuri minal umara'i wa wulatil umuri minal ulama. Ya. Yang keempat adalah fitnah berupa perpecahan. Ya, antara para ulama antara para pemegang urusan dari kalangan pemerintah dan para pemegang urusan dari kalangan ulama. Namanya wulatul umur atau waliyul amr atau ulil amri. Nah, ini sama ya, wulatul umur, waliyul amr, ulil amri itu sama, yaitu orang-orang yang memegang urusan kita. Kalau pemerintah itu memegang urusan dunia kita, kalau ulama memegang urusan agama kita. Kita nurut sama mereka, ya. Pemerintah dalam masalah dunia kita nurut. Ya. Ulama juga dalam masalah agama kita nurut dengan mereka. Maka mereka disebut sebagai wulatul umur atau ulil amri. Ya. Nah ini fitnahnya terjadi ketika keduanya ini ternyata tidak sinkron. Tidak kemudian tidak sejalan. Gitu ya. Tafarruq, mereka malah berpecah. Ya. At-tafarruqu baina wulatil umuri minal umara wa wulatil umuri minal ulama minal fitanil azimah. Perpecahan antara ulama dengan umara atau pemerintah yang mana keduanya merupakan pemegang urusan kita merupakan fitnah yang besar. Ya. Ayyakuna lil umara imanhajun wa lil ulama imanhajun. Di mana masing-masing punya metode sendiri. Ulama punya jalannya sendiri, pemerintah punya jalannya sendiri. Wal wajibu ayyakuna manhajul jami' wahidan. Padahal yang benar harusnya adalah mereka ya, satu jalan, ya, bukan berjalan sendiri-sendiri. Li'anna al-ulama'a 'alaihimul bayan wal umara'a 'alaihimul at-tanfidz. Ya, karena ulama itu tugasnya adalah memberi penjelasan, sedangkan para penguasa itu tugasnya adalah menjalankan. Ya, menjalankan suatu kebijakan. Fa idza wujida bayanul haqqi wa tanfidzul haqqi shalahatil ummah. Maka kalau penjelasan itu ada, kemudian dikuatkan dengan penerapan dari penjelasan tersebut, maka umat akan baik. Ya. Kalau misalnya pemerintah mendengar nasihat ulama, oh ini nggak boleh ini, kebijakan seperti ini, tidak benar. Ini riba, ini ghoror, ini itu misalnya. Ya, pemerintah apa ulama mereka menjelaskan dan ternyata dijalankan oleh pemerintah nasihat tersebut. Nah, ini baru umat akan baik. Ya. Amma idza infaradal umara'u bi ahwa'ihim wa infaradal ulama'u bima 'indahum fa innahu la yastaqimu amrul ummah. Tapi kalau yang terjadi adalah ya penguasa menyendiri dengan hawa nafsu mereka dan ulama juga ya menyendiri dengan ilmu yang ada pada mereka, maka urusan umat tidak akan beres ya kalau seperti ini. Walihada amarallahu azza wa jalla bi ta'atihi wa ta'ati rasulih wa ulil amri. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh kita untuk mentaati Allah, mentaati Rasul dan mentaati ulil amri. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti kita dipanggil, ya. Kita disuruh, ya. Atti'ullaha, taatilah Allah wa atti'ur rasul, taatilah Rasul wa ulil amri minkum dan juga ulil amri di antara kalian, yaitu para ulama dan umara, para penguasa. Fa'aujaba ta'ata wulatil umur. Maka di sini Allah mewajibkan untuk mentaati penguasa, mentaati ulama, ya. Lakinnahu ja'alaha tabi'atan li ta'atillahi wa rasulihi. Tapi Allah jadikan ketaatan kepada penguasa atau kepada ulama ini itu mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala dalam ayat tadi mengatakan atti'u Allah wa atti'ur rasul wa ulil amri. Wa lam yaqul atti'u ulil amri. Kalau kita perhatikan dalam ayat tadi, maka pada kata atti'ur rasul itu masih diulang. Atti'u Allah, masih diulang lagi atti'u, taatilah rasul. Namun dalam kata ulil amri tidak diulang lagi. Atti'u ulil amri tidak. Dia langsung wa ulil amri. Ya. Kenapa demikian? Li'anna ta'ata wulatil umuri laisat mustaqillah. Karena ketaatan kepada waliul amr, kepada penguasa itu bukan ketaatan yang berdiri sendiri. Ya, tapi dia ya lakinnaha tabi'atun apa nih? Li ta'atillah. Tapi dia mengikuti ketaatan kepada Allah. Kalau dia enggak bertentangan dengan perintah Allah maka boleh. Ya, kalau dia bertentangan dengan perintah Allah maka enggak boleh. Itu maksudnya mengikuti ya, tidak berdiri sendiri. Walaysa ya'ni dzalika annana la nuti'u wulatal umuri illa fima amarallahu bihi. Maknanya bukan berarti ya, kita hanya taat kalau sesuai dengan yang Allah perintahkan. Ya. Bukan demikian maknanya. Li'annahu law kana hadha huwal maqsud lam yakun lil amri bi ta'ati wulatil umuri fa'idah. Karena kalau maksudnya adalah hanya taat sesuai dengan yang Allah perintahkan, maka berarti tidak ada faedahnya perintah untuk taat. Misalnya, oh hanya taat kalau mereka nyuruh sholat. Hanya taat kalau mereka nyuruh zakat. Nah, apa faedahnya? Taat disuruh taat kepada ulama. Kan kita taat, kita bayar zakat, kita sholat kan bukan karena taat kepada mereka. Kita karena taat kepada Allah. Ya. Jadi maknanya bukan harus harus sesuai dengan perintah Allah, enggak. Ya. Li'anna ma amarallahu wajaba 'alaina al-qiyama bihi idza kana wajiban. Karena kalau Allah yang perintahkan sudah jelas wajib, ya. Sawa'an amara bihi wulatul umur am lam ya'muru. Sama saja mau ulil amri memerintahkan atau tidak, itu sama saja. Tetap wajib kan ya. Tidak ada bedanya. Jadi bukan ini maksudnya. Bukan berarti hanya perintah-perintah yang Allah wajibkan saja yang ditaati. Walakin Nabi SAW bayana muradallahi fi hadhil ayat. Tapi hal ini sudah dijelaskan oleh Nabi SAW tentang maknanya. Ya, apa maknanya? Wa annahu yajibu alaina ta'atu wulatil umuri ma lam ya'muru bi ma'siyatin. Maknanya adalah kita wajib taat kepada penguasa selama itu bukan maksiat. Berarti mencakup perkara mubah. Dalam agama mubah, tapi kalau pemerintah menyuruh hal tersebut untuk maslahat, maka wajib taat. Ya. Kalau tadi kan pemahamannya, oh kalau Allah wajibkan atau Allah sunahkan saja yang taat, enggak. Yang diwajibkan termasuk juga hal yang mubah, yang syariat tidak pernah memerintahkan. Tapi itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Itu bukan maksiat kepada Allah. Maka wajib taat. Ya. Fa in amaru bi ma'siyatin fala ta'ah. Kalau mereka perintahkan untuk maksiat maka tidak boleh taat. Ya. Li'annahu law amarana bi ma'siyatin mathalan bi an qala ihliqil lihyah. Karena kalau mereka misalnya nyuruh kita ya untuk suatu perbuatan maksiat misalnya habiskan jenggotmu. Ya. Cukur habis jenggotmu. Fala nuti'uhu, maka tentu kita tidak mentaatinya. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul i'faul lihyah, i'faul liha. Ya. Nabi SAW sudah menyuruh kita untuk membiarkan lihyah. Lihyah itu berarti brewok ya. Ya. Kalau orang Indonesia jarang yang punya brewok ya. Tapi lihyah itu sebenarnya mencakup brewok. Kalau kalau kayak saya ini cuma jenggot saja ya. Biarkanlah jenggot atau biarkanlah brewok gitu ya. Wa hadza yaqul ihliqul liha fala yumkinu an nuti'ahu. Rasul sudah memerintahkan untuk membiarkan ini jenggot, tapi kok dia malah menyuruh untuk memotong jenggot. Maka tentu tidak mungkin kita taati. Li'annana naqul, karena kita katakan Rabbuna wa Rabbuka Allah. Ya, Tuhan kita tuh sama-sama Allah. Ya, Tuhanmu Allah, Tuhanku juga Allah. Ya. Wallahu amarana bi'fa'iha wa itlaqiha. Dan Tuhan kita memerintahkan untuk membiarkan jenggot kita. Wa anta amarta bi halqiha, tapi kau malah suruh untuk mencukurnya. Fala yumkinu an nuti'aka, maka tidak mungkin kami akan mentaatimu. Ya, fa anta mithluna marbubun, karena Anda itu sama dengan saya. Ya, kita katakan kepada orang yang menyuruh ini, ya, karena Anda itu sama dengan saya, sama-sama diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya nurut sama Anda. Anda dan saya harus sama-sama nurut kepada Allah, itu yang benar. Ya, abdun, kita sama-sama hamba. Di sisi Allah, yajibu an tuti' Allah, wajib untuk taat kepada Allah, engkau juga wajib untuk taat kepada Allah. Fa kaifa ta'muruna bi ma'siyatillah, maka bagaimana mungkin kau malah menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah. Walihada qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama ta'atu fil ma'ruf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketaatan itu hanya pada hal yang ma'ruf. Ma'ruf itu berarti tidak mungkar. Ya, tidak harus kemudian berupa amal yang Allah perintahkan atau Allah sunnahkan, tapi yang bukan maksiat. Ya. Dan di sini ada sebuah kisah. Ya. Waqad arsala alaihi salatu wassalam marratan sariyatan. Suatu ketika Nabi SAW pernah mengutus pasukan. Ya. Wa ammaru alaihim rajulan. Dan Rasul SAW mengangkat salah seorang mereka jadi pemimpinnya. Karena setiap rombongan pasti harus ada pemimpinnya. Wajib, ya. Wa amarahum bi ta'atihi fi qissatin ajibah. Dan setelah diangkat ini pemimpin kalian, Nabi perintahkan untuk mentaati si fulan ini yang memimpin kalian dalam sebuah kisah yang menakjubkan. Wa kharajat as-sariyatu wa ma'aha amiruha, dan kemudian keluarlah mereka. Ya, bersama pemimpin mereka. Ya. Ghadabuhu dzata yaum. Suatu ketika pasukan ini marah kepada pemimpinnya. Faqala lahu, maka si amirnya ini, pemimpin ini mengatakan kepada mereka, ijma'u hataban. Kalian kumpulkan kayu bakar. Ya, kumpulkan kayu. Fajama'ul hatab, maka mereka pun nurut. Ya. Wajamul hatabi laisa ma'siyah. Dan kalau cuma disuruh ngumpulin kayu itu bukan maksiat. Ya. Tsumma qala abrimu fihi an-nar. Ya. Kemudian setelah itu diperintahkan kalau gitu nyalakan api di kayu bakar tersebut. Wa idramu an-nar fihi laisa bima'siyatin aidha. Dan menyalakan api juga bukan maksiat, siapa tahu buat api unggun misalnya, ya. Tsumma qala alqu anfusakum fin-nar. Maka perintah yang ketiga dia katakan kepada pasukannya, ya, ceburkanlah diri kalian ke api tersebut. Ya, dia merasa pemimpin ya. Saya harus ditaati gitu ya. Fa amarahum ayan tahiru. Maka dengan itu sebenarnya dia telah menyuruh mereka untuk bunuh diri. Wa yaqtulu anfusahum, untuk membunuh diri mereka sendiri. Wa hadza la syakka ma'siyatun. Dan ini tidak diragukan lagi sebuah kemaksiatan. Ya, disuruh bunuh diri enggak ada tujuan apapun selain karena dia marah ya. Maksiat. Ya. Fatawaqqafu, maka mereka pun diam, tidak mau melakukannya. Waqala ba'duhum li ba'din, maka sebagian mereka berkata kepada yang lainnya, nahnu innama taba'na ar-rasula alaihi salatu wasalam khaufan minan nar. Ya, fa kaifa nulqi anfusana finnar? Kata mereka, kita ini diperintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk takut kepada api, takut kepada neraka. Ya. Maka bagaimana kita malah menceburkan diri kita ke dalam api? Ya, nar itu bisa bermakna api, bisa bermakna neraka. Ya. La yumkin, tidak mungkin. Ya. Berarti ini suatu hal yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbaruhu al-khabara qala innahum law dakhaluha ma kharaju minha. Ketika mereka sudah pulang dan mereka kabarkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya seandainya mereka nurut untuk masuk ke api tersebut, mereka tidak akan pernah keluar darinya. Ya. Maknanya adalah lattasalat narud dunya binaril akhirah. Wal'iyadu billah. Maksudnya tidak akan pernah keluar adalah akan bersambung api di dunia itu akan bersambung dengan api di neraka. Ya. Itu makna tidak akan keluar lagi. Wal'iyadu billah, semoga Allah lindungi kita dari neraka. Li'annal insana idza qatala nafsahu bi syai'in fa annahu yu'adzibu bihi nafsahu yaumal qiyamah. Karena kalau orang itu membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka dia akan mengazab dirinya sendiri di hari kiamat dengan sesuatu tersebut. Fa in qatala nafsahu bihadidah. Misalnya dia membunuh dirinya sendiri dengan pedang atau dengan besi, ditusukkan besi. Sara yata'anu nafsahu bihadihil hadidah fi nari jahannam. Wal'iyadzu billah. Maka dia akan juga menusukkan dirinya sendiri nanti di neraka jahannam. Ya. Akan melakukan hal yang sama untuk sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia. Wa in qatala nafsahu bisummin sara yatahassa hadha summa fi nari jahannam. Begitu pula kalau dia membunuh dirinya dengan minum racun, maka dia akan minum racun terus di neraka jahannam. Akan kesakitan dengan racunnya sendiri di neraka jahannam. Wa in qatala nafsahu bitaraddi bi ilqa'i nafsihi min jidar aw min jabal fa kadzalika. Begitu pula kalau dia bunuh diri dengan cara ya menjatuhkan diri dari tembok atau dari gedung atau dari gunung, maka dia juga akan melemparkan dirinya berkali-kali di neraka. Jatuh, hidup lagi dan seterusnya. Nauzubillah. Maka al-muhim ya, maka yang penting di sini anni aqul, aku katakan di sini ya, minal fitani ma yaqa'u baina talabatil ilmi wa baina al-ulama'i wa du'ati wa baina talabatil ilmi wal umara'i fal wajibu 'alaina jami'an an nakuna ummatan wahidah. Maka fitnah yang terjadi di antara para penuntut ilmu atau di antara para ulama dengan para dai atau antara penuntut ilmu dengan pemerintah yang sering kita saksikan di media sosial ya, maka wajib bagi kita semua untuk menjadi umat yang satu. Bersatu. Hadafuna wahid, tujuan kita satu, wa qasduna wahid, ya. Ya, tujuan kita satu, wa tariquna wahid, jalan kita juga satu. Itu yang seharusnya dilakukan. Jangan sendiri-sendiri. Fa in qala qailun, kalau ada yang mengatakan, ma taqulu fi ma yaqa'u bainal ulama'i min ikhtilafin fil fatawa wa hadza syai'un waqi'. Ya. Maka jika ada yang bertanya, apa pendapat Anda tentang atau jika terjadi perbedaan di antara para ulama dalam fatwa mereka? Ya, dan ini sesuatu yang terjadi, nyata. Fa ta'ti ila hadzal 'alim yaqulu laka hadza haram wa ta'ti ila al-akhar fa yaqulu hadza halal. Fal hadza minal fitan. Yang mana ketika kita datang kepada seorang alim, dia katakan ini haram. Kita datang kepada alim yang lain, dia katakan ini halal. Apakah ini merupakan fitnah? Ya. Maka jawaban beliau, fal jawabu an naqula law anna an-nasa ittafaqu ala qawlin lakana ahsan. Maka kita jawab bahwasanya kalau seandainya semua orang itu bersepakat dalam satu pendapat saja, maka tentu ini yang baik. Ini kita harapkan. Kalau ijma kan enak, sepakat, ya kan? Lianna Allah subhanahu wa ta'ala qal, karena Allah ta'ala mengatakan, walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Seandainya Tuhanmu berkehendak, tentu Allah akan jadikan manusia itu ya berada dalam satu barisan, sepakat. Ya. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi mereka manusia itu senantiasa berselisih. Itulah takdir Allah. Takdir kauniyah Allah, manusia itu selalu berselisih. Illa man rahima rabbuk. Kecuali yang Allah rahmati. Ya, kecuali yang Allah berikan kasih sayang. Walakin idza kana kullu wahidin minhum lam yatabayyan lahu al-haqqu fi qawli sahibihi fa inna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Tapi jika yang terjadi adalah ya salah seorang ulama atau ulama tersebut tidak mengetahui kebenaran yang ada pada saudaranya. Ya. Dia tidak tahu dalilnya saudaranya atau dia menganggap bahwasanya dia tidak melihat ada kebenaran pada pendapat ulama lain. Maka Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupannya. Ya. Hadza bi'tibari ikhtilafil ulama'i fima bainahum. Ini terkait dengan sesama ulama. Jadi ulama tidak saling kemudian akan berdosa atau yang lainnya. Ya, kalau mereka salah satu yang punya pendapat ini halal, yang satu punya pendapat haram, sama-sama punya dalil, ya dia menganggap bahwa yang lain itu tidak tepat misalnya, tidak masalah. Di antara mereka ini tidak ada, Allah tidak membebani mereka. Ya. Amma ana, adapun saya, kata Syaikh Utsaimin, fala yalzamuni an akhudha biqauli fulan. Ya. Kalau adapun saya tidak mewajibkan diriku untuk mengambil pendapat fulan. Misalnya pendapat Imam Ahmad, pendapat Ibn Taymiyyah. Saya tidak harus, saya tidak mengharuskan saya harus ikut Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, tidak. Wala yalzamu fulanan ayakhudha biqawli. Dan aku juga tidak mewajibkan orang untuk kemudian mengambil pendapat yang kuambil. Ya. Tidak harus ikut saya. Ya. Madama lam yatabayyanil haq. Selama memang itu masalah yang belum jelas mana yang benar. Dalam masalah-masalah ijtihadiyah, khilafiyah, ya. Satu ada dalil, satu tidak, kan itu kan kita nggak betul-betul tahu. Al-haq itu di mana kan kita nggak bisa betul-betul memastikan. Maka kalau dalam hal semacam ini tidak boleh memaksakan orang untuk ikut saya, ikut dia, ikut ini. Tidak bisa. Ya. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan sekali lagi, Allah tidak memberi beban kecuali sesuai kesanggupannya. Lakin, akan tapi, ma sya'nun nasi amama ikhtilafil ulama. Tapi yang jadi pertanyaan di sini adalah, bagaimana sikap seorang menghadapi perselisihan di antara para ulama? Hal ya'khudhu biqawli fulanin au biqawli fulan. Mana yang dia ambil? Apakah dia ambil perkataan ulama A ataukah ulama B? Ya. Naqul, maka jawabannya kita katakan, al-amru walillahil hamd wadih. Masalahnya cukup mudah, jelas. Ya. Apa itu? Fakhudh biqawli man taro annahu aqrabu ilas sawab. Maka ambillah pendapat yang kau anggap itu lebih dekat kepada kebenaran. Imma li ghazaratin fi ilmihi. Boleh jadi karena kau anggap dia lebih luas ilmunya. Wa imma li thiqatin fi dinihi. Atau dia lebih terpercaya agamanya. Ya. Li'anna thiqatana bi'aqwalil ulama'i imma li'annahum aghzaru ilman wa awsa'u ilman ya, wa asahu fahman. Karena kepercayaan kita kepada pendapat ulama itu boleh jadi disebabkan karena kita tahu dia itu ilmunya luas atau ilmunya itu dalam atau pemahamannya memang tepat ya, kita bisa menilai. Ya, auli annahum akhsyalillah, atau boleh jadi karena kita melihat dia ini lebih takut kepada Allah, lebih bertakwa kepada Allah. Orang ini terlihat warok, hati-hati sekali. Masya Allah, dia makannya dijaga banget, dia harta dijaga sekali. Nah, ini menunjukkan dia sangat takut kepada Allah. Boleh jadi kita memilih juga karena hal tersebut. Ya. Wa atqallillah, dia lebih bertakwa kepada Allah. فَالَّذِي تَرَعَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ لِغَزَارَةِ عِلْمِهِ وَقُوَّةِ إِمَانِهِ خُذْ بِقَوْلِهِ وَدَعِ الْقَوْلَ الْأَخُرِ. Maka siapapun yang kau pandang, ya, dia lebih dekat kepada kebenaran. Boleh jadi karena ilmunya memang kau anggap dia luas ilmunya. Lebih luas ilmunya. Atau imannya kuat, ya, maka ambillah pendapatnya dan tinggalkanlah pendapat yang lain, ya. Itu petunjuk kalau kita bingung, kita nggak tahu nih dalilnya ini bingung ya mana gitu. Maka bisa melihat dari sisi ini, ya, kedalaman ilmu, ya, dan juga ketakwaannya. Wa yadhharu laka dzalika bima law kana al-insanu maridun. Dan ini akan semakin jelas kalau kita umpamakan dengan seorang yang sakit. Kalau engkau misalnya lagi sakit. Ya, seorang itu sakit, fa dzahaba ila tabib, maka dia datang ke dokter. Dia katakan, dawa'uka fi kadza wa kadza. Dokter yang satu mengatakan obatmu itu ini dan ini. Obatmu itu paracetamol dan apa gitu ya. Tsumma dzahaba ila tabibin akhar fa qala dawa'uka fi kadza wa kadza. Dokter yang lain, kalau datang ke dokter yang lain, dia mengatakan obatmu itu ini, bi khilafil awal. Beda dengan yang tadi. Oh, obatmu itu apa misalnya, yang lain gitu ya. Ibuprofen misalnya atau apa. Fa saya khudz bi qawli man yara annahu ashahhu wa aqrabu lis-shawab. Maka tentu dia akan ya mengambil salah satu, enggak mungkin dua-duanya ya. Overdosis ya. Tentu dia akan mengambil pendapat yang dia anggap itu lebih benar dan lebih dekat kepada kebenaran. Itu sama, masalahnya seperti itu juga ya. Dokter kan ada namanya second opinion. Nah, kita ke dokter lain juga boleh ya. Ternyata wah ini lebih penjelasannya lebih mantap. Nah, sudah. Ambil pendapat tersebut. Idzan, oleh sebab itu, maka kesimpulannya al-masailud diniyah dawa'un lil qalbi. Maka masalah-masalah agama ini adalah obat bagi hati. Fa idza wasafa laka 'alimun wasfatan wal akhru wasfatan ukhra bi khilafiha fa khudh biman tara anna qawlahu aqrabu lis-shawab. Maka kalau ada seorang alim, seorang ulama ya, yang memberikan resep kepadamu. Resep di sini maksudnya solusi atau jawaban ya. Dan ulama lain memberi jawaban yang berbeda, maka ambillah yang engkau anggap lebih dekat kepada kebenaran. Dan dalam masalah muamalah ini banyak ya. Nanti ada Ustaz Ami, ada Ustaz Erwandi, ada Ustaz Dulkarnain misalnya. Kan banyak ya. Anda silakan mana yang lebih dianggap lebih mantap ya. Wa in tasawa 'indakal amran, kalau ternyata kelihatannya sama ya, di hadapanmu kelihatannya ini sama ya, walam tastati antumayyiza ahadahuma minal akhar, dan kau enggak bisa bedakan antara satu dan yang lainnya, aulam tadri ayyuhuma a'lam, kau juga enggak tahu mana yang lebih alim nih ya, misalnya pendapat Syaikh Utsaimin dan Syaikh bin Baz, wah ini sulit ya. Misalnya ya. Li'annaka jahilun wa lasta min ahli al-balad. Karena engkau itu orang yang enggak ngerti. Dan engkau juga bukan penduduk tempat si ulama ini ya. Ya, Anda cuma bisa tahu ini Syaikh bin Baz, Syaikh Utsaimin udah gitu ya. Enggak tahu ya mereka seperti apa misalnya nih. Ya, maka sehingga berasanya kok kayaknya sama aja gitu ya. Wala tadri man huwa a'lam, tidak tahu mana yang lebih alim, lebih ngerti. Fahuna qala ba'dul ulama, maka ketika kondisi semacam ini, sebagian ulama mengatakan anta mukhayyarun, engkau bebas memilih. Ya. In syi'ta khudh biqauli fulan au biqauli fulan. Kalau mau silakan ambil perkataan ulama A, silakan ambil perkataan ulama B, bebas. Kalau memang enggak ada yang terlihat lebih rajih, enggak ada yang lebih kelihatan lebih benar gitu ya. Li'annahu laisa 'indaka ma yurajjihu qaula ahadihima 'ala al-akhar. Karena engkau tidak memiliki alat untuk bisa merojihkan. Merojihkan itu berarti memilih pendapat mana yang lebih kuat. Tidak bisa. Enggak punya ilmu alatnya. Oh, ini bilang hadisnya dhaif, ini hadisnya sahih. Dari mana kita tahu ini hadisnya sahih dan dhaif? Ini sahihnya benar enggak gitu. Harus tahu ilmu hadis kan paling enggak gitu ya. Nah, kita enggak punya ilmunya, jadi ya cuma mana yang benar ya, hadisnya sahih atau dhaif ya? Ya seperti ini, maka ambillah yang mana saja bebas. Wa qala al-akhurun, pendapat lain mengatakan ya, dalam kondisi semacam ini ada pula ulama yang mengatakan khudz bil asyad, ambil yang paling berat. Jadi kalau halal dan haram, ambil yang haram. Kalau mubah dan makruh, ambil yang makruh ya. Li'annahu ahwab, karena dia lebih berhati-hati ya. Wa qala al-akhurun, Adapun ada ulama lain juga yang mengatakan khudz bil aisar, sebaliknya. Ambil yang paling mudah. Ya, ambil yang paling mudah. Kalau tadi ambil yang paling susah, sekarang ambil pendapat lain mengatakan ambil yang paling mudah. Li'annahu ashalu wa awfaqu liqawaidi syariah. Karena kenapa ada pendapat yang seperti ini, ambillah yang paling mudah, karena ini lebih mudah dan lebih cocok dengan kaidah-kaidah syariat. Ya. Idz anna hadhihi syariah walhamdulillah mabniyatun 'alal yusri wassuhulah. Karena syariat Allah ya, itu dibangun di atas kemudahan ya dan kemudahan. Allah Ta'ala mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi kalian, bukan menginginkan kesusahan bagi kalian. Ya, dalam surat Al-Baqarah ya, sudah ditegaskan ya, yang Allah inginkan itu mudah bagi kalian. Ya, Allah tidak, justru tidak mau kalau kalian itu kesulitan. Ini diantara dalil bahwa kalau kita bingung, tidak tahu mana yang lebih kuat, ambil yang mudah. Ya. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan adanya sesuatu yang berat dalam agama ini. Tidak ada. Ya. Maka kalau kalaupun ada sesuatu yang oh berat, berarti harusnya kita ngambil yang ringan. Itu dalilnya. Dan Nabi SAW juga mengatakan ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Ya. Wa kana idza ba'atsal bu'utha qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus utusan ke suatu daerah untuk berdakwah, apa pesan beliau? Yassiru. Berilah kemudahan. Permudahlah. Wa la tu'assiru. Dan dipertegas lagi sama beliau, jangan mempersulit. Ya. Basyiru, berilah kabar gembira, wala tunafiru, janganlah membuat orang lari. Jadi komplit ya. Kalau satu perintah itu dibarengi dengan larangan dari kebalikannya, itu berarti menjadi penguatan. Misalnya, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah. Wa'budullah itu sebenarnya sudah perintah untuk menyembah Allah semata. Tapi kemudian ditambah dengan wala tusyriku. Jangan sekutukan Allah. Berarti ini menguatkan. Sama seperti ini ya. Rasul perintahkan mudahkanlah dan jangan dipersulit. Sebenarnya mudahkanlah itu juga sudah, artinya sudah jelas ya. Berilah kemudahan. Tapi Rasul tegaskan jangan dipersulit. Basyiru, berilah kabar gembira dan janganlah membuat orang lari ya dari kabar buruk. Ya. Misalnya zakat. Ya, kita disuruh mendakwakan tentang zakat di masyarakat yang belum tahu apa-apa. Ya dakwakan tentang zakat. Zakat itu Bapak Ibu ya. Mudah Bapak Ibu. Anda punya 40 bagian, cuma satu bagian saja dari 40 tersebut yang dizakatkan. Ya, kalau Anda punya ternak, jangan zakat itu bukan ngambil yang paling gemuk. Bukan ngambil yang paling apa? Ternaknya paling super, tapi ngambil yang sedang-sedang saja. Nah, itu kan membuat mereka, oh iya ya mudah ya ternyata zakat itu ternyata gini. Nah, seperti itu maksudnya. Ya. Wa qala fa innama bu'ithtum muyassirina wala walam tub'athu mu'assirin. Karena apa? Karena kalian itu diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Ya. Fakhudh bil aisar. Maka kesimpulannya, kalau ada perbedaan pendapat, ambil yang mudah. Ini kesimpulan yang diambil oleh Syaikh Utsaimin. Ini memang yang saya tahu adalah pendapat beliau. Ya, bahwa kalau ada khilafiyah dalam masalah ibadah misalnya, ya, ada ulama berpendapat A dan ada yang berpendapat B, kemudian ini lebih mudah, dan kita memang karena kita nggak tahu, ya, maka ambil yang mudah. Wala'ala hadza aqrabu ila shawab, dan inilah yang semoga lebih dekat kepada kebenaran. Nah, ini yang menunjukkan bahwa beliau mengambil pendapat ini. Annahu idza ikhtalafa 'indaka 'ilmani 'alimani wa lam yatabayyan laka ayyuhuma arjah fakhudh bil aisar. Yaitu ketika ada dua pendapat yang sama-sama alim dan engkau tidak tahu mana yang lebih kuat, ya. Maka ambillah yang mudah. Li'annahu awfaqu liqawa'idi syariah. Karena dia lebih cocok, lebih pas, lebih sesuai dengan kaidah-kaidah dalam syariat kita, yaitu syariat yang mudah. Islam itu mudah, tidak mempersulit. Ya. Barangkali itu yang kita bahas pada sore hari ini. Insya Allah di pertemuan mendatang kita lanjutkan di poin yang kelima tentang apa ini? Al-fitnatu binasyri ma'ayibil ulama wal umara, ya. Fitnah terkait dengan menyebarkan aib penguasa dan aib ulama dan pemerintah. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Ya, sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah ada beberapa pertanyaan yang ya. masuk. Ustaz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz Ristian. Semoga Allah Waalaikumsalam. selalu menjaga antum. Amin. Wa walakum. Ustaz, saya mau bertanya, maaf kalau di luar pembahasan. Yang mana beberapa kali saya mendengar dari beberapa ustaz kalau ada hadis malaikat rahmat tidak masuk rumah yang ada anjing dan patung. Dan ada juga yang berkata bahwa foto atau gambar juga termasuk. Apakah ini benar, Ustaz? Ya, benar. Ya, jadi hadis itu tersebut benar dan sahih ya tentang malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah yang ada gambarnya. Dan pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Jibril itu sudah ditunggu-tunggu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi itu sudah janjian dengan Jibril. Ya, tapi di waktu yang sudah ditentukan kok nggak ada kabar ya. Ternyata apa namanya Nabi dapati ada anjing di situ. Ada anjing, ada anak anjing di situ sehingga kemudian apa namanya Nabi tanya ini wahai Aisyah ini siapa yang bawa anjingnya? Enggak tahu katanya. Ini kok anjingnya tiba-tiba di sini gitu ya. Maka anjing itu keluar baru Jibril masuk dan menyampaikan salam kepada Aisyah dan seterusnya. Jadi betul ya bahwa malaikat tidak akan masuk, malaikat rahmat ya kalau malaikat maut tetap ya. Nah, jangan kemudian oh malaikat maut enggak masuk enggak. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang ada patungnya, kemudian apa namanya gambar, ya, kemudian juga anjing, ya, itu sesuatu yang tidak disukai oleh malaikat rahmat, ya, sehingga tentu kalau malaikat rahmat mau masuk, maka keberkahan dalam isi rumah tersebut juga akan terganggu, ya, maka ini menjadi perhatian kita semua bahwa sebaiknya kita nggak usah memajang gambar atau apa foto-foto apalagi foto pernikahan ya foto yang ada tabarutnya ada bersoleknya ya, wanita yang lagi dirias secantik-cantiknya dipajang gitu ya nah, ini keburukan dua keburukan sekaligus ya memajang foto dan mempertontonkan kecantikan yang seharusnya tidak boleh dinikmati oleh sembarang orang ya. Jadi itu barangkali jawaban dari saya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang selanjutnya Ustaz masih berhubungan dengan yang tadi. Ya. Ustaz, apa sajakah fadilah atau keutamaan atau macam-macam kabar gembira buat pemilik jika rumah itu dimasukin malaikat rahmat? Jazakallahu khairan. Wallahu ta'ala alam ya, saya belum pernah mendengar atau membaca tentang hadis fadilah. Seandainya malaikat rahmat memasuki satu rumah atau tapi yang jelas ya adanya apa namanya adanya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan malaikat tidak mau masuk rumah yang seperti itu berarti menunjukkan adanya naqsun adanya cacat ketika suatu rumah tidak dimasuki oleh malaikat ya wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah. Baik. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita bahas terkait dengan fitnah yang menimpa para ulama ya, menimpa para dai, menimpa para penuntut ilmu, menimpa para orang-orang awam ya, di mana mereka tidak akur, tidak rukun ya. Mereka malah saling berjalan sendiri-sendiri. Kalau dinasihati mereka malah gengsi, ya dan lain sebagainya. Ini adalah perpecahan yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Ya, Allah Taala memerintahkan untuk bersatu padu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, bersatulah kalian di atas tali Allah dan janganlah berpecah belah. Ya, sudah jelas. Dan syariat banyak sekali yang menjelaskan tentang perintah untuk bersatu dan larangan untuk berpecah belah. Nanti bisa dilihat dalam kitab Al-Usul As-Sittah itu akan ada penjelasan tentang dalil-dalil yang sangat banyak mengenai perintah untuk bersatu dan larangan untuk berpecah belah. Maka di sini kami ingatkan kepada diri kami sendiri dan juga para pemirsa sekalian ya untuk lebih bersikap humble terhadap masukan dari orang lain ya. Wong kita ini sudah jelas-jelas bukan orang alim ya. Kita ini orang biasa, paling banter kita ini penuntut ilmu kecil. Ya, sudah tentu kita sangat fakir ilmu kita. Maka tentu kita butuh masukan baik kepada orang baik dari orang yang lebih tinggi dari kita ataupun orang yang lebih rendah dari kita. Ya, tapi kalau kita malah berjalan sendiri-sendiri, nah nanti akan malah terjadi perpecahan dan itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga bermanfaat. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.